suka kamu. Cintaku dulu telah ku buang jauh. Kini ku ingin kamu. Ku pernah menyendiri di sini, ruangku terasa sepi. Walaupun bibir penuh gelak tawa, namun hatiku sepi.